Mitra Bisnis, kalau biasanya Anda penasaran pengen break the rule, nah kali ini adalah break the habits or break the fear ya. Nah setelah ini what's next gitu untuk mengalahkan rasa malas itu sendiri Bang? Anda harus bisa belajar menikmati. Bisa menikmati. Jadi saya dulu ya habis waktu kuliah ya, habis kuliah saya juga gak bisa, saya malas melakukan hal-hal tertentu gitu loh, semata-mata karena saya melihat bahwa toh kalau itu saya rajin melakukannya saya tidak bisa menikmati sesuatu. Tapi akhirnya saya mulai bisa dan menikmati sesuatu. Misalnya contohnya seperti yang gampang ini gitu loh, saya dulu misalnya malas sekali untuk bikin kopi sendiri gitu loh ya, saya malas. Kenapa? Karena saya berpikir udahlah biar aja kopinya itu dibikinin pembantu. Tapi lama-lama gitu loh, saya perhatiin gitu loh, kopi saya itu gak pernah bisa konsisten, kadang-kadang encer, kadang-kadang kental, kadang-kadang tawar, kadang-kadang pemanisan. Itu membuat saya menciptakan motivasi yang sangat kuat. Itu bukan karena pembantu lu gonta-ganti ya Bang? Kan namanya pembantu, dia kan gak care. Ah bukan kopi, bukan buat gue kan. Buat buat bos gue, biarin aja. Bikinnya juga tidak dengan sepenuh hati kan. Akhirnya saya break the habit dan saya rajin bikin kopi sendiri. Dan setelah saya rajin dan saya minum kopi saya bikinan saya sendiri yang sangat konsisten itu, kenikmatan saya ngopi berlipat-lipat ganda. Nah jadi akhirnya itu memicu. Itu hal yang kecil saja gitu loh. Oke. Nah Anda harus bisa menikmatinya. Jadi itu yang bisa membuat Anda akhirnya tidak malas gitu loh. Ketika saya menjadi seorang entrepreneur gitu loh, saya melihat bahwa semua kalau entrepreneur itu semua hasilnya tergantung kerajinannya. Dia rajin bergaul, dia rajin networking, bisnisnya makin cepat, makin banyak, dan makin berlimpah-limpah. Dia kagak networking, dia gitu-gitu aja, bisnisnya akan gitu-gitu aja. Nah, itu yang membuat kita akhirnya menjadi rajin atau tidak rajin. Dan kita break, kita tidak lagi malas hanya nongkrong di kantor, tapi kita networking. Kita ketemu orang, sehingga ada peluang baru, ada opportunity, dan seterusnya. Luar biasa, ini baru satu doang loh, ini menikmati loh. Wong rasa begitu kok bisa dinikmati gitu ya? Loh, kan kalau Anda sudah punya ada hasil, ya yang penting nih, kalau Anda menjadi seorang entrepreneur dan Anda sudah mendapatkan sesuatu, nikmati gitu loh. Anda harus bisa menikmatinya. Kalau Anda nggak bisa menikmatinya, buat apa gitu loh? Dan Anda tidak akan terpacu dan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Nah artinya karena harus ada motivasi tadi dari malas harus memang diubah untuk tetap menjadi rajin dong Bang Alvin. Harus, dan harus ada, dan itu kalau Anda bisa mengubah itu dan break itu, salah satunya adalah kalau Anda bisa menikmati. Saya dulu misalnya tidak bisa bangun pagi, tapi setelah kita belajar bangun pagi, dan kalau bangun pagi kan nggak bengong aja kan, tapi kita menikmati. Bikin kopi sendiri, baca koran gitu kan. Terus kalau pantesan, kalau nulis status, otong lagi baca koran pagi gitu. Ternyata tuh lagi bikin kopi buatan sendiri dan menikmati gitu ya. Oke. Nah artinya gini, ketika orang dipaksa untuk dari malas tadi mengubah habitsnya, karena harus break the habits tadi, untuk mengubah menjadi rajin. Nah kata rajin ini sendiri bisa menjadi momok bagi sebagian orang loh Bang. Sangat bisa. Jadi dan menjadi sesuatu yang kadang-kadang ditakuti juga gitu loh. Ditakuti juga. Aduh, gimana ya caranya supaya gue bisa rajin gitu. Nah, dan seringkali gitu loh kita menjadi rendah diri kalau kita tidak bisa rajin gitu loh. Kita malu misalnya. Waduh, si Anu ternyata jauh lebih rajin daripada kita gitu loh. Karena kita nggak rajin-rajin amat gitu loh. Sekolah kan, zaman sekolah kan dulu begitu. Iya kan? Tapi artinya kalau udah urusan pada tingkat business owner sendiri, apakah ketika dalam menjalankan bisnisnya, si bisnis ini juga harus benar-benar rajin terus, melihat perubahan zaman, mengamati bagaimana gerak-gerik kompetitornya gitu? Harus. Dan kalau mereka yang tidak rajin gitu loh, biasanya bisnisnya tidak akan bertahan lama. gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali, Mitra Bisnis. Seperti apa penjabaran kembali dari Malas ini, dan tidak terasa kita nanti juga akan sampai di sesi terakhir. Bang, kalian ya tadi sudah sempat mendengarkan bahwa malas itu kenapa sih kita bisa malas gitu kan. Dari dua hal pokok pentingnya adalah kebiasaan dan ketakutan tadi, sampai akhirnya kita mesti break the habits itu sendiri. Nah, kita akan kembali sesaat lagi.